Ku tak percaya bahwa cinta datang di pandangan pertama. Karena cinta butuh waktu yang kan biasakan suka berubah menjadi rasa yang tak tergambarkan. Kau lukis senyum di bibirku manis, menghapus semua derita dan tangis. Ku berjanjikan mengejarmu kasih selama ku bisa. Ku akan mencoba, aku tak akan menyerah, tak akan lelah karena ku percaya semua indah saat-saat waktu bisa membiasakan cinta. Oh bila bukan hari ini, esokkan ku cobalah lagi dan lagi dan lagi.